Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan harta-harta yang wajib dizakati. Telah kita sebutkan 4 harta-harta yang wajib dizakati. Yang pertama, bahimatul an'am, binatang ternak, dari jenis unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang kedua, alat tukar, yang dimaksud adalah emas dan perak, dimasukkan juga mata uang. Nah, kemudian yang ketiga, urudu tijarah, barang-barang perdagangan. Walaupun telah disebutkan pendapat yang rajih dalam masalah zakat perdagangan, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihimah, bahwasannya tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajibnya zakat perdagangan, sebagian ulama menilainya hadis yang dhaif, seperti hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'muruna an nukhrija sadaqah min alladhi na'udduhu ilbay'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang disiapkan untuk jual beli. Dan tapi hadis ini hadis yang dhaif, bahkan sebagian mengatakan asyad, syadidudu'an, sangat lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Wallahu a'lam, sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak ada kewajiban zakat perdagangan. Akan tetapi tidak menghalanginya untuk bersedekah dengan nilai berapapun. Nah, kemudian yang keempat telah kita sebutkan, al-hubub was-simar, biji-bijian dan buah-buahan. Dan juga dalam masalah ini pendapat yang kuat, tidak semua biji-bijian dan tidak semua buah-buahan. Akan tetapi yang disebutkan oleh Nabi SAW dari 4 jenis biji-bijian, masuk ke dalamnya jelai dan juga gandum, sedangkan buah-buahan masuk padanya kurma dan kismis. Adapun selain daripada itu, pendapat yang kuat tidak wajib dizakati. Nah, seperti beras, jagung misalkan, walaupun disebutkan khilaf di antara para ulama, sebagian yang mengatakan kias, dikiaskan dengan gandum. Nah, maka Nabi pendapat yang kuat. Rasulullah mengatakan, la ta'khudu illa min arba'atil asnaf. Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis. Ya. Bagaimana disebutkan? Yang pertama, istair wal himta. Kemudian, tamar. Ya. Dari jenis jelai dan juga gandum. Kemudian dari jenis kurma dan kismis. Nah, yang kelima, al-ma'adin warikaz. Al-ma'adin barang tambang. Warikaz, pendaman jahiliyah. Atau kadang-kadang kita menyebutnya harta apa? Karun. Nah, al-ma'adin hiya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha. Al-ma'adin, barang tambang, yaitu setiap yang keluar dari bumi dari benda-benda yang diciptakan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalam perut bumi tersebut. Min ghairi wad'in mimma lahu qimah. Tanpa ada orang yang meletakkannya. Jadi Allah yang menciptakannya. Nah, dari benda-benda yang memiliki nilai. Kadzahabi wal fiddah wan nuhasi wa ghairi dzalik. Seperti emas, perak, tembaga dan yang lainnya. Ini disebut dengan al-ma'adin. Nah, barang tambang. Warikaz, adapun rikaz, wa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Benda-benda yang didapatkan di bumi dari pendaman-pendaman jahiliyah. Timbunan-timbunan jahiliyah. Bedanya dengan barang tambang. Kalau barang tambang, Allah ciptakan dalam perut bumi tersebut. Baik emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Adapun rikaz, ya, ini pendaman-pendaman jahiliyah. Timbunan-timbunan jahiliyah. Wadalil wujubi zakah fil ma'adin wa rikaz umumu qawli ta'ala. Dalil tentang wajibnya zakat dalam barang tambang dan juga pendaman jahiliyah, keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Berinfaklah dari yang baik-baik yang kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kalian. قال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat yang kita bacakan tadi, yang dimaksud adalah an-nabat, tumbuh-tumbuhan, wal-ma'adin, barang tambang, dan pendaman jahiliyah. Beliau mengatakan ayat ini sifatnya umum. Ya. Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, sifatnya umum, masuk di dalamnya barang tambang dan juga pendaman jahiliyah. Waliqawli sallallahu alaihi wasallam fi rikazi al-khumus. Dan juga berdasarkan ucapan Nabi SAW dalam rikaz, pendaman jahiliyah dikeluarkan seperlimanya. Ya. Ketika mendapatkan rikaz, harta karun, pendaman jahiliyah, maka dikeluarkan seperlimanya. Wa ajma'atil ummatu 'ala wujubi zakah fil ma'adin. Dan umat sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang. Walaupun khilaf di antara para ulama, apakah semua barang tambang yang wajib dizakati atau hanya barang-barang tertentu saja? Sebagian mengatakan hanya barang tambang emas dan perak. Sebagian lagi mengatakan yang jelas barang tambang yang memiliki nilai. Nah, wallahu a'lam. Al-muhim yang jelas, terjadi khilaf di antara para ulama. Insyaallah mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang jadi permasalahan di antara lima barang-barang yang wajib dizakati tadi adalah emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Di antara para ulama ada yang berpendapat emas yang dijadikan sebagai perhiasan ini juga wajib dizakati. Berdasar dengan keumuman ayat-ayat berkenaan tentang wajibnya zakat emas dan perak. Ma min sahibi dahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak menunaikan zakatnya, haknya. Ini masuk di dalamnya emas dan perak. Apakah sifatnya lempengan, bukan dijadikan perhiasan, atau emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan? Nah, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Ada pun hadis yang menyebutkan tidak ada zakat dari emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan, maka hadisnya dhaif, hadis yang lemah. Saya pendapat yang kuat, emas ataupun perak, walaupun dijadikan sebagai perhiasan, baik sifatnya kalung atau mungkin cincin, gelang dan lain sebagainya, kalau mencapai nisab dan juga haul maka wajib dizakati. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Imam As-Sunani dan juga Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajmain. Nah, apakah madu wajib dizakati ataukah tidak? Di sini pun ada hadis yang berkenaan dengan wajibnya zakat madu. Akan tetapi para ulama menyebutkan hadis tersebut dhaif. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Ibn Mundir. Sehingga tidak ada kewajiban zakat pada madu. Nah, المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب شروط وجوبها. Masalah yang keenam tentang hikmah-hikmah diwajibkannya zakat dan kepada siapa diwajibkan syarat wajibnya zakat. Yang pertama al-hikmatu fi ijabi zakah. Hikmah dalam kewajiban zakat. سريعة الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة. Disyariatkan zakat dikarenakan hikmah-hikmah yang luhur dan tujuan-tujuan yang mulia. لا تحصى كثرة منها, yang tidak terhitung banyaknya hikmah-hikmah tersebut. Minha di antaranya yang pertama tathirul mal wa tanmiyatuhu, mensucikan harta dan mengembangkan harta. Di antara hikmah zakat mensucikan harta kita, membersihkan harta kita. Dikatakan tidak semua harta yang kita miliki itu hak kita semuanya, apalagi yang sudah mencapai haul dan nisab. Di sana ada hakul fukara wal masakin. Nah, sehingga Allah mengatakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sadaqah, zakat, yang mensucikan dan membersihkan. Membersihkan dan mensucikan dengan zakat tersebut. Bahkan bukan hanya membersihkan dan mensucikan, ini pun di antara sebab berkembangnya harta. Nah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ma yuslul imad illa malakani yansilani." Tidaklah hamba-hamba menjumpai waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Waqala ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan. Berkata salah satu di antara malaikat, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Waqala al-akhar, "Allahumma ati mumsikan talafan." Dan berkata malaikat yang lainnya, "Ya Allah, berikanlah kelenyapan, kehancuran harta orang-orang yang menahan-nahan hartanya. Bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya." Sehingga sebab berkembangnya harta dengan sedekah, dengan zakat. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta tidak berkurang dikarenakan sedekah. Nah, dan juga mengatakan, "La in syakartum la aziidannakum." Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Dan di antara bentuk syukur terhadap harta yang kita miliki, mengeluarkannya, menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa sedekah atau berupa zakat. Nah, wa ihlalul barakah fihi. Dan juga mendapatkan keberkahan pada harta tersebut. Ini yang kita inginkan. Dari harta yang kita miliki. Barokah. Tetapnya kebaikan kepada harta-harta tersebut. Kasratul khair. Ini makna barokah. Banyaknya kebaikan. Harta walaupun banyak, tapi tidak barokah. Kita tidak bisa menikmatinya. Nah, dan sebab keberkahan harta adalah mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik infak ataupun sedekah. Dan jujur dalam jual beli. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in saddaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Pembeli dan penjual memiliki pilihan untuk membatalkan akad jual belinya selama mereka belum berpisah dalam majlis jual beli. Apabila kedua-duanya jujur dan menjelaskan tentang keadaan barang yang diperjualbelikan, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Nah, fa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau kedua-duanya berdusta, kedua-duanya menyembunyikan tentang keadaan barang yang diperjualbelikan, akan dicabut keberkahan jual belinya. Nah, wadihabu syarrihi wa wabaihi. Dan dengan zakat akan hilang kejelekan dan bencana dari harta tersebut. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad. Dan dengan zakat menjaga harta dari kelenyapan dan kerusakan. Dengan zakat. Nah, hikmah yang kedua, tadhirul muzaki minasuh wal bukhl. Membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari sifat rakus dan bakhil. Orang yang rakus, dia tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini rakus. Kalau bakhil, dia tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu a'lam, asyukh ini lebih dahsyat. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, "Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum." Jauhi oleh kalian sifat rakus. Dikarenakan sifat rakus ini yang membinasakan umat-umat terdahulu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wa amwalahum. Membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah dan juga harta-harta mereka. Nah, disebut rakus. Si Rasul mengatakan, salasun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Suhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan adalah sifat rakus yang ditaati. Kemudian hawa nafsu yang diikuti. Dan seseorang bangga terhadap dirinya. Jika Allah mengatakan, وَمَا يُوْقَ سُحَى نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terjaga dirinya dari sifat rakus, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Nah, orang yang mengeluarkan zakat mensucikan dirinya dari sifat rakus dan sifat bakhil. Wa arjasid dunub wal khotoya. Dan jeleknya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa tadribuhu alal badal. Wal infaqi fi sabilillah. Dan mengajarinya, membiasakannya untuk memiliki sifat dermawan, memberi kepada yang lainnya. Dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muwasatul faqir wa saddu hajatil ma'uzin wal ba'isin wal mahrumin. Dengan zakat sebagai bentuk perhatian kepada orang-orang fakir dan menutup kebutuhan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, dan juga orang-orang fakir yang tidak meminta-minta. Orang fakir berbeda-beda keadaannya. Ada di antara mereka yang meminta-minta, ada juga di antara mereka yang tidak meminta-minta. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, walaupun di antara mereka banyak yang fakir, tapi mereka tidak meminta-minta kepada yang lainnya. Sehingga katakan, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan sahabat mengira para sahabat itu adalah orang-orang kaya. Kenapa dikatakan sifat iffah? Sifat menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, maka dengan adanya zakat ini, perhatian kepada orang-orang fakir dan juga menutup kebutuhan mereka yang sengsara dan juga orang fakir, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna alhamdulillah. Betul. Ya, ada kewajiban zakat. Enggak kena. Rasulullah yang menyebutkan tiga jenis saja. Ya. Dari ibil, wal baqar, wal ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Seperti halnya dalam masalah udhiyah, kurban. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW tiga jenis. Unta, sapi, dan juga kambing. Nah, walaupun ada hadis yang mengatakan tentang keutamaan orang yang berawal-awal, berpagi-pagi datang sholat Jumat. Nah, ya, man ja'a fi sa'atil ula faka'anna qoroba badana. Wa man ja'a fi sa'ati saniya faka'annama qoroba baqara. Wa man ja'a fi sa'ati as-salisa faka'annaha qoroba syah. Akron. Nah, barang siapa yang datang pada jam pertama, seakan-akan dia berkurban unta, yang paling afdal. Barang siapa yang datang pada jam kedua, seakan-akan dia berkurban sapi. Dan barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, seakan-akan dia berkurban kambing atau domba yang bertanduk. وَمَنْ جَاءَ فِي سَعَةِ رَابِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. Barang siapa yang datang pada jam yang keempat, seakan-akan dia berkurban ayam. وَمَنْ جَاءَ فِي سَعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. Dan barang siapa yang datang pada jam yang kelima, seakan-akan dia berkurban telur. Ya. Sebutkan di sini ayam dan juga telur. Tapi bukan berarti binatang tersebut boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dikarenakan Nabi SAW menyebutkan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban hanya tiga jenis binatang ternak yang disebutkan tadi. Begitu pun zakat. Allahu a'lam natafi lahuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.